Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu membuat kita semakin bersemangat dan termotivasi untuk membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini mengundang turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pikiran kita, mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita harapkan diberkahi dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi kita, bumi Indonesia, terutama di Sumatera Utara ini. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-63 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum asyaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu, akan tetapi mereka kemudian digoda, amalan perbuatan mereka itu digoda oleh syaitan. Mereka dirusak oleh syaitan, dan syaitan itu menjadi wali mereka, pelindung mereka pada hari kiamat, dan mereka akan merasakan azab yang begitu sangat menyakitkan. Para pendengar rahimakumullah, melalui ayat ke-63 ini kembali kita diberikan satu gambaran bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah berusaha untuk memberikan pengetahuan, berusaha untuk menyadarkan manusia, seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ini tampak dari keterangan Allah, tallahi, Allah bersumpah, ya, betul-betul memang laqad arsalna ila umamin min qablika, kami telah utus sebelum kamu itu para umat-umat yang sudah terdahulu, orang tua kamu, kakek-kakek kamu, ya. Ayat ini turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur hati beliau dengan sikap kaum kafir Quraisy yang tetap menentang beliau, bahkan melakukan hal-hal yang menyakiti umat Islam. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan dan menginformasikan kepada Rasulullah bahwa ini bukan hal baru, bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya bukan suatu hal baru, karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan Allah memberikan gambaran di dalam melalui ayat ini bahwa tindakan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran di atas permukaan bumi ini, itu akibat satu hal yang sangat penting, fazayyana lahum syaitanu a'malahum, bahwa syaitan sudah berhasil menggoda mereka, bahwa yang mereka lakukan itu bukan karena hidayah dari Allah, akan tetapi karena petunjuk dari syaitan, bahwa tindakan kemungkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan itu bukan bersumber dari kebaikan hati mereka, tapi bersumber daripada berhasilnya syaitan menyebab mereka kepada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka, sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perbuatan maksiat semakin merajalela, kejahatan semakin menyebar di dalam kehidupan mereka, dan juga yang paling parahnya adalah mereka berani melakukan tindakan-tindakan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur, bahwa ini bukan hanya terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi, tetapi juga terjadi pada masa saat sekarang ini. Untuk lebih menjelaskan tentang keberadaan, tentang fenomena hal ini, bagaimana syaitan melakukan menjebak anak cucu Adam sehingga akhirnya melakukan tindakan kemaksiatan, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 63 ini menggambarkan kepada kita bahwa hidup yang sekali ini, jika tidak bersama Allah dan Rasulnya, maka akan bersama iblis dan setan. Apakah kita mau bersama Allah dan Rasulnya, atau mau bersama iblis dan setan? Itulah pilihan. Memilih yang baik atau memilih yang buruk, memilih yang membahagiakan atau memilih yang menyengsarakan. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 63 ini secara gamblang menggambarkan kepada kita, jalan baik itu telah aku tebarkan bersama para rasul. Tallahi, demi Allah, benar-benar aku serius mengatakannya. Kami telah mengutus rasul kepada umat-umat sebelummu dan kepadamu, dan kamu juga menjadi rasul wahai Nabi Muhammad. Siapa yang meneladanimu, menjadikannya sebagai uswatun hasanah, menjadikannya sebagai teladan, mengikuti aturan main Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya, akan menjadikan orang yang bahagia, akan menjadi orang yang bahagia. Tetapi barang siapa yang menjadikan setan dan ikut langkahnya, dihiasi oleh setan perbuatannya, maka jangan menyesal di hari yang tidak ada manfaat penyesalan. Penyesalan itu tidak saja terjadi di akhirat, tetapi di dunia pun orang yang mengikuti langkah setan pasti akan tersiksa azabun alim, siksa yang pedih di akhirat, dan azabun alim, tersiksa yang pedih juga di dunia. Orang yang mengikuti setan tidak akan pernah hidup bahagia. Iya, para pendengar rahimakumullah, satu hal yang cukup menarik yang harus kita perhatikan di sini adalah Allah mengatakan fahuwa waliyuhumul yauma, bahwa syaitan itu akan menjadi pelindung, akan menjadi wali. Kalau kita perhatikan, makna wali ini adalah pelindung, orang yang melindungi, orang yang mengayomi, orang yang sangat dekat dengan yang diwalikannya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa waliyuhumul yauma, bahwa pada saat manusia memilih melakukan tindakan kejahatan, yang menjadi pelindungnya itu adalah setan. Dia akan dekat kepada setan. Dia akan dilindungi oleh setan kalau setan mampu, dan keterkaitan hubungan yang erat antara setan dengan dirinya itu tidak akan membuahkan hasil yang baik atau buah yang manis bagi kehidupan seseorang. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini, coba kita pikir-pikir, coba kita mencoba untuk melihat kembali segala tingkah dan perilaku kita, apakah membuat kita telah, apakah kita sebenarnya telah memilih syaitan menjadi wali kita, ataukah kita memilih Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali kita atau pelindung kita. Karena Allah sudah jelas mengatakan Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman, ya, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Sebaliknya di sini Allah mengatakan kalau setan yang jadikan pelindung, ya, walahum azabun alim, bagi mereka itu suatu azab yang sangat pedih. Nah, kembali lagi, coba kita renungkan yang kita lakukan saat sekarang ini, apakah kita mencoba untuk meraih atau menjadikan Allah sebagai wali kita, pelindung kita, ataukah sebaliknya, tanpa kita sadari atau memang karena keinginan kita, kita menjauhkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kehidupan kita, dan malah menjadikan setan sebagai pelindung kita dan menjadi teman akrab kita. Dua hal, dua opsi, dua pilihan yang memiliki konsekuensi yang sangat jauh berbeda. Karena kita tahu dan siapapun tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta yang maha pelindung, yang maha mengasihi seluruh hambanya. Sebaliknya syaitan dari awal sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran, dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa dari sejak awalnya syaitanlah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam tergelincir dari neraka dan berusaha berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan Nabi Adam beserta dengan anak cucunya ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Ustaz Fardana, bahwa jangan pernah menyalahkan setan. Ya, kenapa? Karena setan mengatakan fazayyana, karena Allah berfirman di sini fazayyana lahumus syaiton. Setan hanya menghiasi. Setan hanya membisikkan. Setan hanya merayu. Tetapi yang melakukan a'malahu, yang memiliki amal itu adalah manusia. Ya. Jadi manusialah yang akan dinyatakan sebagai bersalah. Jangan mencari kambing hitam. Kalau sudah salah, akuilah bersalah dan bertobatlah. Ya. Nah, itu adalah perbuatan gentle. Itulah perbuatan orang yang jantan. Ketika terjadi kesalahan, saya pemimpin yang bertanggung jawab. Ketika berhasil, ini anggota saya yang telah berbuat. Inilah digambarkan oleh Allah, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan Ustaz Janal tadi sangat menarik sekali. Patut kita renungkan bersama bahwa ketika kita melakukan kesalahan, jangan cari kambing hitam, jangan cari kesalahan orang lain, tapi mencobalah untuk menyadari itu adalah kesalahan kita, baik hubungan kita terhadap Allah maupun hubungan kita terhadap manusia. Dan ketika kita berhasil, jangan hanya mengatakan bahwa ini adalah keberhasilan karena saya. Ya, kalau salah nyalahkan orang, tapi kalau betul membanggakan diri sendiri, ini adalah sikap yang salah. Ketika kita berbuat mampu melakukan kebaikan, mampu mencapai kesuksesan, sadarilah bahwa itu karena sumbangsih yang dilakukan oleh orang lain, dan juga yang paling utama adalah karena rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi kita berusaha untuk menentukan pilihan hidup kita yang tepat. Opsi untuk memilih Allah itu adalah jauh lebih baik dan paling utama, karena akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mencoba untuk bersikap lebih fair. Ketika terjadi kesalahan, maka cobalah menyalahi diri sendiri, dan kita menggapai kesuksesan, cobalah merasakan bahwa betapa banyak doa orang lain dan usaha orang lain yang mempengaruhi keberhasilan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.